banyak keliru karena sombong dan kebodohan. Lek kula kali sampeyan rumangsa asor, rumangsa ana nisor, rahmati Allah yang digambarkan bagaikan air banyu sing nguripi kula kali panjenengan, selalu mencari tempat yang rendah. Lek manah kula kali sampean, pikiran kula kali sampean mau merendah, mau mengkosongkan, insya Allah dan pasti akan tergenangi air. Banyu niku rupa hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah sing nyadarno, ngilingno kula kali panjenengan akan tugas-tugas dan perlune kula kali panjenengan urip ana ngene donya, sehingga kula kali panjenengan boten nyalano tok nang ngene Gusti Allah. Padahal Allah sejak mulai nyiptakno kula kali panjenengan tidak pernah bermaksud untuk ngelarani utawa nyengsarakno. Selalu sayang, jogo, nyukupi, krono kula kali sampean dihidupkan, dideleh, ono panggenan. Rupane donya, donya niki gene ujian. Napa kemawon sing panjenengan raosno ana ngene donya? Seneng, waras, bojone ayu, semok, rejekine akeh, pangkat, iku ujian. Gak mungkin terus enak terus boten. Ya. Yeah. Kula kali sampean diciptakno dadi wonge wis elek, ireng, kuru, merongos, mari ngono bojone welek, mari ngono ambune gak kecut. Ngambut gawe gak tekes, undangan gak jauh ono. Lek dikongkono wong-wong iku ngongko sisa enake dhewe. Iya. Yeah. Semuanya itu ujian. Iya. Yeah. Kula kali panjenengan diuji ana ngene-kene. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang mempunyai sikap terhadap ujian niku wau? Malaikat pun yang pernah diturunkan ono orib ono donyo, malaikat kon tak gawe casing, tak gawe bentuk koyok menungso, jadi koyok menungso, tak urip nono gini donyo. Diuji ambek Gusti Allah, harut wama, harut uji ambek Gusti Allah. Nabi diuji, semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah ningali betapa kados pundi ruwete donya, memikatnya dunia sehingga kita banyak salah, banyak menuduh nang Gusti Allah. Allah tidak menindak, gak tindak, malah memberi cara ya apa nglebur dosamu iki mang. Allah pernah berbuat adil terhadap umat manusia yang pernah hidup di dunia. Giniku kaum Nabi Musa. Setiap pelanggaran dosa pasti diketokno akibati. Umpomo. Kula kali sampean diperlakukan kaya ngono, iso enak ta urip iki? Umpama kula kali sampean ngrasani wong. Terus Gusti Allah ngontanno. Peringatan niku dudukno langsung. Salah wis didudukno, Wong iku lek ganjo sepuro gati sepuro besok ono gene akhirat disiksa. Umpomo, kulo ngerasani wak kamilan. Terus ya apa ketoke? Kulo lek ngomong ambek wak kamilan iki, biasane ababe mboten napa-napa mara mambu wak kamilan. Ambune kok tengik ngene. Tandane sampean ngrasani aku lho. Enggak gak iso. Iki bukti. Kira-kira yok napa kula kali sampean? Umpama kula kali sampean ngutil duwe wong, mari ngono, mari ngutil tangane. Kenek setruk ya apa kira-kira? Gusti Allah memberikan beberapa kafaro saking sayangi tenggene kula kali panjenengan. Sehingga napa? Jarine kala wingi sing diriwayatno dalam hadis kemarin, apa saja yang menimpa sing ngeneki nang gene wong mukmin, mboiku mang rasa kesel, gak enak turu, pegel, iku kabeh bentuk oleh nyepurone Gusti Allah teng gene kula kali panjenengan. Jangan menuduh apa-apa. Kula kali sampeyan iki lho lek kepengin urip enak, umpama tok awak kesel kabeh. Kira-kira sampeyan nang pundi? Nyeluk wong pijet, nggih ta? Nggih ta? Nggih. Wong pijet niku wau sampean kongkon ngusuk sampean apa sampean kongkon ngidek-ngidek? Ngidek-ngidek, lara ta mboten? Lara. Lho, awak dilarani ambek tukang pijet. Krono kepingin urip enak, terusno. Enak iku enak. Mari nek dikae dhuwit kula kali sampean. Iki lho, tak kae dhuwit kon. Umpama kula kali sampean periksa nang kene dokter gak enak mangan. Disuntik yo. Iya. Suntik ndiae gelem, jojoi. Padahal jojo iku ya lara. Iya. Krono kula kali sampean rela kula kali sampean dijojocek nek enak. Bayar malahan. Lune kula kali sampean. Wayahe kula kali sampean lek dikeki lara ambek Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti, dosa kula sampean sepuro. Kula tak sedekah nang ngene wong. Nggih ta? Malah ngene, dosa apa awak dicoba kaya ngene Gusti Allah iki gak adil kaya ngono. Tapi lek dikeki nikmat, wah iki hasilku iki. Iya. Yeah. Itu kula kali panjenengan para hadirin krana wis ngaji. Iya. Yeah. Krana wis ngaji kita belajar bersyukur nang ngene Gusti Allah. Apapun yang terjadi kita paksakan. Kita mengatakan alhamdulillah. Iya. Yeah. Apapun yang terjadi alhamdulillah, asal kula kali gak sampean gak nglakoni maksiat, mari nyolong muni alhamdulillah blaen. Iya. Yeah. Apapun yang terjadi. Wa Abu Dawud ngiriwayataken Imam Abu Dawud annal mu'mina sak temene wong mukmin idza asabahu saqamu. Kapan dhe'e kumang ditimpah utawa ngenei lara. Lara apa ae? Mbo panas, mbo ngelu, lara untu, nggih ya. Lek kula kali sampean dikei lara mbo pegel, mbo kesel iku tandane afahullahu minhu. Summa afahullahu minhu mari lara. Terus dikei sehat ambik Gusti Allah. Ya nopo. Kana kafaratan lima madoh. Penyakitiku mang. Merupakan penghapus utawa busek. Nanggene duso-dusone sing bien. Apa ya pat catetan duso iku dibusek. Mboten. Catetan duso sik pancet. Bobote tok umpama dosa iku bobote umpama gedene sak kilo, maka kula kali sampean loroh niku wau dikei bobot ganjaran 5 kilo, jadi susu. Lale umpomo dosa niku wau rupa undukan sing nutupi tengkulo kali sampean yo gati busuk, malah kulo kali sampean lorot dikei ganjaran undukane luwe dukur tinimbang undukane duh dosa tadi ditutupi nutupi ketutupan. Lolek wis waras di samping dosane disimrimo wa mau idotun lahu, loro iku mang sebagai pituture Gusti Allah secara tidak langsung. Pitutur apa? Kilo. Kon ana ngene donya usaha apa ae lek Gusti Allah gak kersa ya kaya ngene. Kilo, kon ana ngene donya tak kei loro kon cekne gak kerasan ana ngene donya. Sewaktu-waktu kon tak celuk krana mblenek urip ana donya enak kon gak sampe gandol galondang. Itu lho bentuk zuhud nanggene donya. Tega mentolo nanggene donya. Duduk zuhud iku kok ngeten, biasane wong-wong iku cekak. Zuhud itu gak arep dunia, jadi gak nyambut gawe modele. Ulapa gak nyambut gawe? Gak arep dunia aku modele. Arep-arep dikei wong, cene diarani. Iku luwe nemen. Iya. Zuhud itu ya sampean nyambut gawe, ikhlas, saoleh-oleh dipangan. Nyambut gawe durung oleh. Ana wong njaluk sedekah. Waduh ya apa iki rek? Pepen njaluk gentine Gusti Allah. Beres. Nggih ya. Kusut. Mari ngono zon nang ngene donya jamaah nang ngene masjid ya jamaah. Bareng siji jamaah ana undangan aku sing tuwa are. Dadi kongkon donga iku gak zuhud be. Kemaruk iku nang ngene donya. Iya, wis aja golek apa-apa. Golek ridhone Gusti Allah. Lah lek umpama ana wong ngunjukno nang sampean, ujian, ujian. Sampean disanjung menungso, apa iso bales ngurmati menungso sing ngundang sampean iku mang. Lek sampean rumangsa mulya terus ngenyek, tandane iku coba. Di loro iku ya mituturi kula kali sampean. Jene apa? Siap-siap kate ninggalno donya. Bima merupakan peringatan pitutur bima padal umur yastaqbilu yang akan datang. Kon wingi lek kakean sate mencret meneh-meneh lek ana sate akeh aja dintekno. Ojo dilebokno kulkas tekno tanggamu. Lah enak to? Nggih ya. Iki lho tak kekno sampean. Gusti, kula titip teng sampean. Kula sedakono nang tangga. Benjing-benjing sampean kekno kula maneh sate ngoten. Gusti Allah ngerti. Lho, meskipun kon meneh gak ana sate, mangan tempe tapi rasane rasa sate, kualitase sate, ngoten lho, gak harus dikei sate. Gusti Allah ngerti, nggih ya. Oh, lek ngono aku meni gak oleh ake-ake sate, ngoten. Ya. Tapi wa innal munafiqo, lek wong munafik, apa wong munafik iku munafik sing api-api dok KTP ni Islam gak gelar sembahyang. Boten karepe niku ngeten lho. Awak iki termasuk wong sing potongane Islam mukmin tapi kelakuane munafik apa enggak? Lek wong munafik ngene, idza marido, lek ne dhe'e lara, summa ufiya maringono dikei waras kanakal bairi tingkai iku koyok unta koyok jaran koyok kewan ya apa kewan iku akolahu ahluhu sing duwe nyancang ana ngene kono iya kon dicancang iki ngerti ya cegak blakraan nah sejarene sing duwe krana kon lek bakraan iku mangan pagere wong liya ngerusak nelek nang omahe wong liya pitik nggih ya mari ngono lekne ana sapi mangan jagunge tanggane gak melok duwe nggih ya sing duwe menengae sing duwe sapi ya dosa lek wong munafik kena lara iku kaya kewan dicancang ambek sing duwe gak ngerti polae summa arsalahu mari ngono diculno cancangane falam yadri maka jenenge kewan iku mang gak ngerti lima akoluhu kene apa jeragan mang kok ngekei lara utawa nyancang aku gak ngerti dadi semakin liar mari loro pancet wisan betike pancet mari ngono ya pancet wis gak ono apa-apane dadi lorone wong iku mang gak ngelebur dosa tapi nambah itu dosa kok iso sat ngeten lho dadi lekne wong munafik iku semenjak dhek dikei loro padha ambek HP dices niku lho ces nambahi tenaga begitu waras umat nggih ya ya enak loro kon mang gak tambahi dosa waras tambahku kumat kula kali sampean kali ngrayahi jidoke dhewe-dhewe awak iki wong munafik apa wong mukmin lek aku dikei loro meneh tandane aku disusul malaikat Jibril ngoten lho ilingo kon kon wis dikei loro artine wis dienyang sakniki ta ojo sik kerasan aku ya wis tak kei waras kon kawin sangu lho ya nggih dikei sangu nggih ya tapi lek awak-awak anu napek ya napa loro insyaallah loro telung dino rek gak nyambut gawe bareng dikei waras kumat aduh awak iki bener wong ahli jamaah tapi mari loro dikei kumat tambah tambeng nang donyane awak iki termasuk golongane wong munafik tapi ojo kula kali sampean membiasakan diri lho delok niko munafik iki mari gak jamaah masjid sak niki jamaah mari sak niki lho ono alun-alun gak usah ribut wong liya jarine khutbah mang ya apa alaikum anfusakum graya ana jitokmu dhewe la yadurrukum man dalla idza tadaitum la yadurrukum ora ndadekno bahaya ora ditakoni ora dipaidu sapa kon idah tadaitum nalikane kon wis bener urusan wong gak bener kon gak dipaidu sing dipaidu kapan bojo anakmu gak pecus oleh kon mimpin ya yeah. Terus kula kali sampean ngaji niki mboten ngajekno wong liya tapi ngrayahi awak dhewe. Kok kula kali sampean ngaji ku mang krasa Ustaz Mahmud iki ngritik aku. Gak usah lara ati. Dikandani dielingno alhamdulillah jaluk nang Gusti Allah Gusti mandar mawon kula mboten kaya wong munafik lek dikei lara mari ngono waras tambahku kumat sampean dadekno wong mukmin enake dadi wong mukmin niku napa Gusti Allah ngerti masyaallah kon iki bendino nang ngene masjid udan panas kesel. Wis tak preyekno kon lara ana omah. Gak usah ngersula, kepikiran ya Allah. Kula niki mboten saged jamaah teng masjid. Eman ngeten-ngeten tambah lara sampean. Gak usah ngersula wis. Ngerti yo sampean iku diistirahatno ambek Gusti Allah. Ganjarane pancet. Iki lho enake nyambut gawe ambek Gusti Allah. Wis wayahe sregep mari ngono udur Gusti Prei. Yo. Bayarane pancet tak dobeli. Ngoten nggih ya. Lah kula kali sampean pas loro disambangi malaikat jalu oh. Kon lek jamaah iku njaluk apa? Njaluk ngeten, njaluk kon tandane bakal disembadani ambek Gusti Allah. Masyaallah, kula kali sampean lek weruh ngeten iki bijaksana. Nggih ya, Gusti Allah niku welas open gati. Saking kula kali sampean tok sing gak ngerti. Padha mbere cilik niku ya. Wong tua disalahno tok. Wah, bapak iki salah tok bapak iku. Padahal bapak iku ya ambek emak turune kari. Tangine dhisik, nggih ya. Nyambut gawe budal dhisik mule ka kari. Oleh dhuwit dikekno sinten? Anak, tumon sampean anak. Pak, suwun Pak, tumon. Salat tok jenenge mak ambek bapak iku. Nggih ya. Lho lek sampean disalano anak ya Allah nak kon gak ngerti nak. Yo opo lorone bapak dianune anak. Lho sampean ya ngono. Nggih ya. Ya Allah kon gak lorone atiku lek kon tak kei ngene gak gelem. Kaya ngono lho Gusti Allah. Lho kadang-kadang awak sing lakoni ngono dadi wong tuwa sing dablek nang Gusti Allah arek. Gusti Allah iki apa ya karepe kene jauh ge diijazahi kiai kok wis tak aja iki dikeki apa gak cacek Gusti Allah iki. Iya. Mergane kula kali sampean diceritani ambek Gusti Allah donga jok macem-macem. Auzini an ashkuro nikmatakallati an amta alayya. Gusti urip niki kula sampean tulungi saged nyukuri peparing sampean. Ya. Wa an a'mala sholihan tardahu lek wis syukur iso gawe sangu kelakuan sing garakno Gusti Allah seneng. Lek Gusti Allah seneng durung njaluk wis di sediani. Iya. Tapi lek Gusti Allah mangkel kadang-kadang loro njaluk durung njaluk tak kei kon. Gawe napa? Tak kei kon. Awas kuat golek lain nek muni awas iya. Awas kon lek mule. Awas kon lek kon mule. Mule temenan gak digowo. Ngono kuburan jerit-jerit anake gak ono sing ngring jare malaikat. Ayo ngomong apa kon? Beres sisan. Ono kalane jare Gusti Allah jerit-jerito. Kata rungokno. Ngoten. Loro badene. Iya. Yeah. Auzini an ashkuro nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya. Gusti kula urip niki sampean tulungi saged nyukuri peparing sampean. Saged nyukuri don rimo terima kasih ngurmati nanggene wong tuwa. Kok gak ana wong tuwa kula kali sampean gak bakal kaya ngene. Tanpa ada jasa perjuangan orang tua, kita tidak akan dapat menikmati kehidupan. Sampai ningali wong tuwa. Mulai gembol. mulai gembol ngelahirno totoane mati sampe nek delok wong ngelahirno iya delok wong lahir to aduh ya wis kaya-kaya putus asa mene gak manak mane aku ya bareng anak wis rodok gedhe ya penggawe mane ya iya tali dalil guyu iya iya durung iku lho lek ero sorone wong tuwa ngrumat anak gak teko kate nyeneni wong tuwa niki gak teko tapi kadang-kadang krana bojone mak sampe gak tegas oh iya tenang ae tak beresno blaen iya Allah iya Pak muga-muga kula kalih sampe ditulungi ambek Gusti Allah iso ndonga niku wau auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Lha iku enak pisan. Ya, Gusti, kula sampean tulungi saged nyukuri peparing sampean, saged gati bakti nang ngene wong tuwa. Saged ngelampai kelampahan sing sampean ridoni anak putu sampean reksa sampean tekak no hajati enak izan iya coro jowo ora opo-opo Arab yo gak opo-opo gak ngerti artine ora Arab Gusti Allah gak ngongkon ngerti lek ngerti yo alhamdulillah lek ndak yo pokoke ngucap pokoke ndonga daripada kon maido tok. Iya. Wal Bukhari mayyuridillahu bihi khairon. Kapan Gusti Allah niku ngarsakno kula kali sampean dikei kebagusan, diperlakukan baik. Dihormati ambek Gusti Allah. Tengere ya apa? Dikek duwe enggak iki. Dari Kanjeng Nabi enggak. Yusuf minhu. Diarahkan oleh Allah minhu nanggene Gusti Allah. Artine yuwajjihullahu ilaihi musibatan. Allah mengirimkan ngirimno teng tiyang sing dikersakno Gusti Allah dadi wong apik iku mang dikirimi musibah au balain utawa bala musibah dan bala ini apa iku merupakan kiriman baik dari Allah atau peringatan didelok lek kula kali sampean nalikane lara niki mang meso-meso tandane iku kiriman napa kiriman siksaan didono teko Gusti Allah lek kula kali sampean nrimo balak niku mang muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tandane iki kebaikan dari Allah. Bisa ngrasakno kula kalisan, bisa ngrasakno dhewe. Awak dikeki lara iki apa? Ya apa carane mengkemas utawa merubah musibah ini jadi ganjaran. Iya. Yeah. Terjane itu si Allah nalikane ana wong wedok ditinggal wong lanang. Mati pikirane macam-macam ya Allah bojo kula Gusti sing golekno pangan kula golek pangane anak-anak nglindungi anak-anak sampean podhot Gusti kula teng sinten Gusti dari Kanjeng Nabi jangan banyak meratapi ngomong sing api ya apa Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dalam cobaanku ini sebanyak-banyak mungkin. Wakhlufni fi akibihi khairan minha. setelah musibah ini gantilah dengan orang yang lebih baik. Ya. Iki teko Gusti Allah. Bareng wong iku wau ndonga ditinggal mati bojone ora suwe Gusti Allah perintah Kanjeng Nabi. Nabi wong iku kawinen. Dadi kawine Kanjeng Nabi niku mboten krana kepingin kata wong ayu kepingin mboten. Semuanya itu atas perintah Allah. Allah dari sampean ngene nyojo iki ngawur ae kene ya lek dapuramu. Iya. Lek sampean kira-kira diperintah gak kuat mbok geger. Iya. Umpama ngene, ya apa iki? Ayo Rabin, aduh ketok tonggo prasane ya apa? Ya dengan berat tapi karena ini tugas ya dikekno ae. Lho berarti dadi nabi. Iya. Ini salah, ngono salah. Salah tok. Kanggo lo dadi wong ojo sok nyalano wong li, yo nyalano awake dhewe. Terus para hadirin kesimpulan kula kali panjenengan ngaji niki kita belajar mensikapi berusap nang kene Gusti Allah diyakini Allah tidak pernah mboten nate berbuat elek teng kula kali sampean. Semua tindakan Allah pasti baik. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Pun nggih, donga auzini an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghsili kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.